Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala Wa nu'minu bil kirami al-katibina Wa inna allaha qad ja'alahum alayna hafidina Siapa itu al-kiram al-katibin? Malaikat. Ya, malaikat. Dan kita beriman. Kita mengimani malaikat-malaikat yang katibin, yang mulia. Yang mereka katibin. Maksudnya apa katibin? Mencatat. Yang memiliki sifat raqib atid. Ya. Fa inna Allah ja'alahum alaina hafidina. Maka Allah menjadikan mereka sebagai penjaga dari kita. Ya. Tai barakallahu fik. Pak dibaca siapa berikutnya? Antum lagi, gantian. Antum mulu. Hah? Ilham, Ilham. Ayo Ilham, dibaca. Al-iman bil malaikah. Ayo cepat Ilham. Al-imanu bil malaikati alaihimus salamu huwa ahadu arkanu ilmani. Ah, kata Syekh di sini iman pada malaikat adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Terus lanjut. Wahadihi usulu mawjudatun fil Qur'ani. Nah, inilah usul. Ya, inilah usul yang terdapat di Al-Qur'an. Pokok iman pada malaikat di sini. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Namun kebaikan itulah barang siapa yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun man amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Ini ya. Ya. Taib. Ya, maka rasul beriman pada apa yang Allah turunkan dari Rabb-nya. Demikian pula kaum mukminun, semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ini di Al-Quran, pokok iman pada malaikat. Terus, belum lagi dalam hadis Jibril ya. Lanjut. Fanu'minu bil malaikati wa annahum khalqu min khalqillahi. Taib, fanu'minu bil malaikah. Maka kita mengimani malaikat, bahwasanya mereka adalah khalqun min khalqillah. Mereka adalah di antara makhluk-makhluk Allah. Lanjut. Wa annahum min alimil ghaibi. Min alam. Alamil ghaib. Dan mereka adalah termasuk berada di alam ghaib. Ya, orang makhluk yang berada di alam ghaib. Terus la narahum. Kita enggak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat malaikat, ini dipertanyakan kejujurannya. Enggak, ya. Yang melihat malaikat hanyalah Nabi Jibril aja ditampakkan oleh Allah pada Nabi hanya dua kali. Enggak setiap terus. Ya. Tapi terus lanjut. Khalaqakumullahu min nuri. Taib, Allah menciptakan mereka dari dari nur cahaya. Lihat di tudhi fitnat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adamu mimma wusifalakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan pada kalian, yaitu yang Allah ceritakan di Al-Qur'an, dari tanah. Terus lanjut. Wa waqala ilaihim umuran. Hah? Wa waqala ilaihim umuran. Dan Allah telah mendelegasikan, mewakilkan kepada mereka berbagai perkara, berbagai hal. Terus yaqumuna bitanfidiha wal qiyami biha. Dan para malaikat ini telah melaksanakan, ya, melakukan apa yang mereka yang ditugaskan oleh Allah pada mereka. Terus kullun lahu amalun muwakkalun bihi. Muwakkalun bihi. Naam. Setiap mereka memiliki amal, tugas yang muwakkalun, yang diserahkan pada mereka. Terus wa ma'adzalika fihim ya'buduna Allah azza wa jalla la yaftaruna. La yafturun. Ya, namun walau demikian mereka beribadah pada Allah azza wa jalla, mereka tidak pernah futur. Ya, tidak pernah mengalami masa futur, mengalami masa apa namanya? Malas ya. Terus Yusabbihunallaha wan nahara la yafturun. Ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Taib. Yusabbihunallaila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih pada Allah siang malam, enggak ada henti-hentinya. Ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka enggak pernah mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Terus wa huwa aqsamun min aqsamihim al-hafazatu al-hafazatu ahsanta. Terus wa huwal ladina waqala Allah wa humul ladina wa humul ladina waqala Allah ilaihim ifda bani adam. Ahsanta. Mereka ada berbagai macam. Di antara wa min aqsamihim, di antara jenis-jenis mereka ada al-hafadzah, malaikat penjaga. Merekalah orang-orang yang merekalah yang malaikat yang Allah delegasikan pada mereka untuk menjaga anak Adam. Terus wa hifdhu amalihim. Menjaga amal-amal manusia. Terus fakullu abadan min bani Adam. Fakullu abdin. Fakullu abdin min bani Adam. Ma'ahu arba'atun yahfadunahu bil-laili wan-nahari. Setiap anak Adam, maka ada pada setiap anak Adam ada empat, memiliki empat malaikat yang menjaganya siang malam. Terus itsnani hifdhatun wahidun anil yamini wa wahidun anil yasari alladhi anil. Ini dulu. Nah. Ya. Baik, isnani hafadatun. Ya, dua malaikat penjaga. Wahidun anil yamin, wahidun anil shimal. Ya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Terus alladhi anil yamini yaqtul anil yasar, yasar kiri ya. Alladhi anil yamin, malaikat yang di sebelah kanan. Terus yaktubul hasanati. Mencatat amal kebaikan. Terus walladhi anil yasari yaktub. Gantian. Udah satu halaman nanti. Satu halaman udah kan? Ada gantian sampai Chandra. Kasih Chandra. Dia ntar diincer khutbah. Terus lanjut. Kama qala Allah taala alladhi anil yamini yaktubul hasanati walladhi anil yasari yaktubul as-sayyiati. Nah, yang kalau di sebelah kiri mencatat keburukan. Terus ini di ana yang baca. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah. Kalau ayat ana aja biar cepat. Ya. Ya, ma yalfidhu. Ya, tidak ada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat yang memiliki sifat raqib atid, yang mengawasi atid dan hadir. Terus wa malakanil akhir malakani wa malakani akhirani akhiron. Kok akhiron sih? Akhirani. Wahidun amamahu wa wahidun khalfahu. Khalfahu, dan dua malaikat yang lain ya, yang ada di depan dan di belakangnya. Masya Allah. Terus yahfadhunahu minal i'tida'i alaihi. Dan malaikat ini senantiasa menjaga dia ya dari i'tida', dari kedzaliman terhadap diri dia. Terus madamallahu qad kataba lahul baqa'u. Baqa'a maf'ul. Nah, itu madama selama Allah masih mencatat ada bako, ada eksis dari diri. Artinya masih nyawanya masih ada gitu. Dia masih hidup. Terus ayat ya. Ya, lahu muaqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi manusia ada muaqqibatun, ada malaikat-malaikat yang mengikutinya. Itu dari depan ya, yang mimbaini yadaih wa min khalfi, dari depan dari belakangnya. Yahfadunahu, yang malaikat ini semua menjaganya min amrillah, berdasarkan perintah Allah. Terus fal malaikatu yadfa'una anhu al akhtara. Al-Akhtar. Al-Akhtar. Ah, Akhtar, malaikat menjaga dia dari berbagai bahaya. Terus. Fa idza tamma al-ajlu. Al-ajalu. Al-ajalu takhallu. Takhallu. Akhallu anhu. Ah, apabila ajalnya sudah selesai, sudah mati gitu, ya malaikat membiarkannya. Dia dapat mudarat, akhirnya matilah dia. Terus fa asabahu maka taballahu lahu. Ah, maka apa namanya, apa yang Allah tetapkan untuk dia, kematian akan menimpa dia. Terus fa nahnu nu'minu bihadza. Ah, kita imani akan hal ini. Lanjut. Fa idza amana bi amanna. Amanna bidzalika fa innana nastahyi minal malaikatil kirami. Nah, kalau kita imani ini, tentu kita akan merasa malu. Ya, dari malaikat yang kiram ini, memaksiat ada malaikatnya, kita malu ini. Ya. Terus fala na'malu a'malan sayyi'atan wala natakallamu bi alfadhin batilatin li'annaha yastajallu tusajjalu alaina. Maka kalau kita imani malaikat ini dengan keimanan yang sempurna, ya malu kita. Kita tidak akan mengamalkan amalan-amalan yang buruk, kita tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang batil, karena itu semua tusajjal, dicatat, ditulis kepada kita, didaftarkan kepada kita. Didaftarkan, dimasukkan. Makanya kan tasjil itu daftar ya. Didaftarkan kepada kita, dimasukkan amal buruk nih. Nah, kemudian kata At-Tahawi rahimahullah taala, ya, wa nu'minu bi malakil mauti wal muwakkali bi qabdi arwahil alamina. Ya. Dan kita mengimani malakul maut, ya, yang ditugaskan bi qabdil arwah untuk mencabut roh. Roh-roh alamin, semua makhluk. Nah, biar cepat saya yang baca dikit. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan membacakan ayat dalam penjelasan ayat ini. Ya. Qala subhanahu huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah Allah yang memiliki kekuasaan terhadap hamba-hambanya. Yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathul rusulu. Ya, dari mana tadi? Dan dialah yang mengutus kepada kalian para hafadoh, malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, dia diwafatkan oleh para rasul-rasul kami, itu utusan kami, malaikat maksudnya rasul. Ya, yakni minal malaikat, itu dari kalangan malaikat. Farrusul qad yakununa minal malaikat waqad yakununa minal bashar, karena rasul ada yang dari malaikat, ada yang dari manusia. Ya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas, ini ayatnya. Allah lah yang memilih utusan-utusannya dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan malaikat, wa rusulan minan nas, dan rasul dari kalangan manusia. Ya. Tawafathul rusuluna wa hum la yafla yufarritun. Ya, ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami malaikat, dan mereka para malaikat ini la yufarritu, enggak melalaikan tugasnya. Ya. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Masyaallah. Kalau kamu melihat ketika orang-orang, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, ya, yang malaikat ini memukul muka dan belakang mereka. Nauzubillah. Wa qala fi ayatin ukhra yatawaffakumul malakul maut. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Malakul maut. Adapun penamaan dengan siapa? Izrail la yasih. Dhaif hadisnya. Ya. Fa bi ba'dil ayat. Nah. Itu ya. Enggak sahih. Nah, di sebagian ayat-ayat yang lain, asnadal mauta ilal malaikah, Allah menyandarkan menisbatkan kematian kepada malaikat secara umum. Fi ba'dil ayat, di ayat yang lain, asnadal mauta ila malakin wahidin. Ya, Allah menyandarkan kematian kepada satu malaikat. Fadalla hada ya ala annal malaikah lahum ra'isun. Maka ini menunjukkan berarti malakul maut, apa, malaikat pencabut nyawa ini memiliki ra'is. Memiliki ketuanya. Memiliki kepalanya. Siapa itu? Malakul maut. Berarti dia banyak. Jadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu bukan satu. Enggak kayak Jibril. Malaikat banyak, tapi ketuanya satu, malakul maut. Yang dalam hadis dhaif disebut Izrail. Paham sini ya? Jadi enggak usah bingung, berapa ini malaikat yang mencabut nyawa? Mantu. Ya'ti ya, ta'akhiran. Ya. Min adatihi. Kita enggak ini. Enggak takjub ya. Ya, biasa aja. Oh iya. Fajibna. Yahduru mubakiran. Nah, gitu. Kalau dia datang itu kita kaget. Kok datang duluan? Nah, suruh pulang lagi. Ntar masih mau Jumatan aja. Naik motor lelet sih kayak nenek-nenek. Kalau dari sini ke sono mah setengah jam. Ya, lanjut lagi. Ya, jadi ra'isnya siapa tadi? Malakul maut. Paham sini ya? Ya. Wa mas'alatul maut la ahada yunazi'u fiha. Nah, masalah maut, kematian, enggak ada seorang pun yang menolak. Ya. Nah, pada kemudian mana lagi tadi? Ya, amma malakul maut wa awanuhu, adapun malaikat maut dan pembantu-pembantunya, wa yungkiruhum ba'du bani Adam. Ada sebagian manusia yang mengingkarinya. Walakinnal iman bil malaikati aslun min usul Islam. Namun beriman akan adanya malaikat itu termasuk diantara prinsip-prinsip Islam yang pokok. Ya, wal imani as-sabitati bil kitabi was sunnah, dan iman yang telah valid berdasarkan Quran dan Sunnah. Faman angkara wujudal malaikati umuman, barang siapa yang mengingkari malaikat secara umum, secara keseluruhan, au malakan minal malaikati, ya, atau mengingkari satu malaikat aja, dia mengingkari Jibril, fahuwa kafirun li'annahu jahada ruknan min arkanil iman, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam karena dia mengingkari rukun iman. Ya, enggak main-main ini. Taib. Summa qala wa bi adabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkaran wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi ala ma ja'at bihi al akhbaru an rasulillahi ya sallallahu alaihi wasallam wa anil wa ala apa wa ani sahabati ridwanullah alaihim. Dibalik sedikit ya. Dan juga kita imani azab kubur ya, liman kana lahu ahlan, bagi yang berhak mendapatkan azab kubur kita. Dan juga kita imani pertanyaan mungkar nakir di kubur, bertanya tentang Rabbnya, siapa Rabbmu, agamanya apa, nabinya apa. Ala ma ja'at bihi al-akhbaru an Rasulillah. Ya. Berdasarkan sebagaimana kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Zakara Syekh. Saya aja yang baca. Biar cepat. Zakara Syekhul Islam fil aqidah al-wasitiyah. Di aqidah wasitiyah Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, annal imana bil yaumil akhir yadkhulu fihi kullu ma ba'dal maut. Ya, bahwa termasuk di antara keimanan pada Allah dan hari keimanan pada hari kiamat ialah semua ya ya, yang terjadi pada hari semua yang terjadi setelah kematian. Min adabil qabr wa na'imih, apakah azab kubur atau nikmat kubur. Wa minal ba'si wa minal ard wal hisab wal mizan. Ya. Semua masuk di situ. Mengenai kebangkitan, ya, mengenai apa namanya? Ard menghadap Allah di padang mahsyar. Kemudian ya, hisab, mizan, ya, wa tatayyuris suhuf, ya. Ya, dan perhitungan, ya, diperlihatkan suhub, catatan amal, jannah, nar, surga, neraka. Man ankara syai'an minha fa innahu la yakunu mu'minan bil yaumil akhir. Siapa yang mengingkari satu aja dari itu semua, berarti dia tidak dianggap beriman pada hari akhir. Wal yaumil akhir wa ma fihi min umuril ghaib, hari akhir dan semua yang di situ termasuk perkara yang ghaib. La nadkhulu fiha biuqulina wa afkarina. Ya, kita enggak bisa masuk ke situ dengan akal dan pikiran kita. Wa inna ma na'tamidu 'ala ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Kita bersandar ya kepada keterangan yang terdapat di Quran dan sunnah. Selesai. Wa la natadakhalu fi hadhil umuri. Ya udah, kita enggak boleh masuk campur lagi. Terus campur dalam perkara ini, kita ingkari, na'udzubillah, wa la naqulu fiha illa bidalil. Dan kita tidak boleh berbicara tentangnya kecuali berdasarkan dalil. Wal qabru barzakhun bainad dunya wal akhirah. Kubur adalah alam barzak antara dunia dan akhirat. Jadi disebutkan kubur karena biasa dikubur. Ada juga alam barzaknya bukan dikubur, di perut ikan kalau dia ditelan hiu. Di perut buaya kalau dia ditelan buaya. Di perut komodo kalau dia di komodo. Hancur karena misalkan mayatnya yang berkeping-keping kena bom gitu. Itu di alam barzak. Jangan dia bilang, "Oh, berarti selamat dari azab kubur ini dia." Kan dia enggak dimasukin ke kubur. Nah, ada alam barzah. Disebut azab kubur karena dominannya di kubur. Umumnya terjadi di kubur. Alam barzah ini nyata. Ya. Nah, barzah itu apa? Pemisah. Ya. Barzah itu adalah pemisah. Ya. Wal barzah ma'nahu al-fasil baina syai'ain. Pemisah antara dua hal. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Al-qabru mahattatul intidarin, mahattatun intidarin. Kubur mahattah. Mahattah apa kalau antum belajar jurus lugah? Halte. Itu ya. Maksudnya apa? Tempat menunggu. Ya. Dialah tempat menunggu. Ya. Yantaqilun nasu ba'dahu ilal ba'si wal hisab. Ya. Yang akan manusia beralih, ya. Beralih setelahnya itu ke ba's, kebangkitan dan hisab. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala annad-dura salasun. Ya, duar jamak dari dar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya negeri-negeri yang dilalui manusia itu ada tiga. Darud dunia, dunia, wa huwa mahalul amal wal kasbi min khairin wa syarrin. Negeri tempat beramal, mengumpulkan bekal yang baik atau yang buruk. Ya. Aw syarafin, apa namanya? Mulia, ya. Wasani darul barzakh, yang kedua alam barzakh. Ya, alam barzakh, tempat singgah sementara. Ya. Wa huwa dar. Ya, dar muaqqatah, muaqqatatun darun muaqqatah, sementara. Oleh hada yukhti umman yaqul maswahul akhirah. Oleh karena itu ada orang yang ini kelirulah orang yang mengatakan ini tempat persinggahan terakhir. Keliru ini. Ya, persinggahan terakhir sementara. As-salisah, ada yang menamakan darul qarar. Ada yang menamakan darul qarar. Nah, afwan. Fase ketiga dari dar, negeri, yaitu darul qarar. Negeri keabadian, yaitu apa? Surga atau neraka. Wa innal akhirati hiya darul qarar. Dan akhirat itu negeri keabadian. Tapi cukup sampai sini dulu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika.